Bolehkah kau mencoba mengingat apa yang ada? Berlari di tengah kesepian yang kau miliki. Haruskah kita lupa masa lalu yang indah? Seakan itu tak berharga dan hancur terbuang. Sadarkah kita berada dalam ketiadaan? Tak mungkin bisa lepas tinggalkan begitu saja.